Sakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Pepatah lama ini bisa saja terasa hambar di pendengaran kita. Basilah seseorang. Tetapi pepatah zaman bahla ini bisa sangat efektif dalam mengelola keuangan keluarga. Dalam mencapai target-target yang kita inginkan dengan keuangan yang sangat terbatas, kita mesti mengelola sakit dalam tanda kutip yang diakibatkan oleh pengorbanan kita dalam mencapai target yang kita inginkan itu. Itulah sebabnya Presiden Direktur Karim Consulting Adi Warman Karim yang pada acara Arta Kelola Persembahan Radio Singapura Internasional Siaran Indonesia ini memperkenalkan istilah controlled pain dalam mengelola keuangan keluarga. Berikut penjelasannya. Untuk mengejar target kita, ini kami ingin memperkenalkan satu istilah, yaitu yang kita sebut sebagai controlled pain. Jadi, orang-orang atau anak-anak atau keluarga-keluarga yang menerapkan controlled pain ini, artinya kita untuk mendapatkan sesuatu itu nggak bisa instan. Kita harus tanamkan dalam diri kita, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu nggak bisa instan. Mesti bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini yang kita sebut dengan controlled pain. Tapi bersakit-sakit dahulu ini, sakitnya itu dikontrol gitu. Itu sebabnya makanya kita sebut sebagai controlled pain. Misalnya begini, katakanlah kita baru mendapatkan bonus dari kantor atau apapun yang sifatnya datang dengan tiba-tiba dengan jumlah yang besar. Kalau kita tidak menerapkan prinsip controlled pain ini, maka kita akan cenderung untuk segera membelanjakan uang kita tersebut. Tapi kalau kita menerapkan controlled pain ini, maka meskipun kita sudah punya dana tersedia untuk itu, maka kita akan minta kepada anak-anak kita, keluarga kita untuk menabung terlebih dahulu. Nah, misalnya begini, untuk mendidik keluarga kita dan anak-anak kita, sangat disarankan agar anak-anak yang berangkat mulai remaja, ini biasakan untuk menerima uang saku secara rutin untuk periode tertentu, sehingga layaknya seorang karyawan yang menerima gaji bulanan. Nah, besarnya uang saku ini tentu kita perhitungkan berbagai kebutuhan mereka. Nah, pembatasan uang saku inilah yang kita sebut sebagai controlled pain. Sehingga anak itu kita ajarkan untuk disiplin untuk mengelola uangnya, termasuk disiplin untuk menabung sejak dini. Nah, kalau kita bicara mengenai target, tadi kita sudah katakan, kita akan ajak anak-anak kita, keluarga kita bicara, oke, target kita untuk beli mobil 200 juta. Kalau target kita untuk beli mobil 200 juta berarti uang saku kalian, uang belanja kalian untuk jajan harus kita sama-sama kurangi. Harus ayah potong, kita potong sebesar 50%. Mau gak konsekuensinya kayak gini? Kita bisa beli mobil yang harganya 200 juta, tapi uang sakunya kita harus irit. Kita potong, kita tabung 50%-nya atau 20%-nya, sehingga kita bisa beli mobil 200 juta. Tapi kalau kamu gak mau dipotong 50% untuk dapetin mobil yang 200 juta, well, konsekuensinya adalah kita beli mobil yang 100 juta, nanti kita potong 20%. Ini yang kita sebut sebagai controlled pain. Yaitu dengan pola controlled pain ini, dari segi pembatas uang saku pada anak, maka insya Allah keluarga kita juga akan mendidik diri kita sendiri untuk mengadjust target itu. Dan adjustment dari target itu bisa kita rasakan pada kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau target itu kita rubah tanpa kita adjust kehidupan kita sehari-hari, kita nggak belajar. Kita nggak merasa bahwa 200 juta dengan 100 juta itu bedanya nyata gitu loh. Orang akan mudah mengatakan, kenapa sih nggak yang 200 juta aja, atau mobilnya jauh lebih enak, atau kenapa sih nggak sekolah yang tempatnya populer aja, toh bedanya cuma sekian. Nah, toh bedanya cuma sekian itu harus diterjemahkan ke dalam bentuk apa? Ke dalam bentuk penghematan atau penyisihan duit yang selama ini kita terima. Jadi di sini kita lihat berenang-renang, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Memang bedanya mungkin cuma 30 juta, mungkin bedanya cuma 50 juta, mungkin bedanya 100 juta. Tapi itu kalau tidak kita terjemahkan dalam pengorbanan yang kita rasakan dalam misalnya uang saku ataupun belanja dapur di rumah, ini kita tidak bisa menghargai penurunan target yang kita telah tetapkan sebelumnya. Begitu juga misalnya kalau kita katakan udah kita 200 juta, kemudian kita akhirnya mau 100 juta, Kalau kita sudah sacrifice 50% potongannya, tapi dalam perhitungannya tidak tetap bisa kita capai angka 200 juta itu, nah, berarti juga di sini ada kelebihan untuk itu, sehingga juga harus terasa di dalam uang saku ataupun uang belanja. Artinya, oke, kita sekarang turunin target kita, nggak 200 juta, kita turunin jadi 100 juta, sehingga uang belanjanya yang tadinya kita harus sisihkan 50% untuk nabung itu, sekarang kembali lagi seperti biasa, kita cuma sisihkan 20%-nya. Ini yang kita sebut dengan adjustment target, dia harus terefleksi dan dirasakan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Kalau itu kita lakukan, maka penurunan target ini hanya dirasakan sebagai satu kegagalan. Oh, kita gagal mencapai target kita dan sebagainya, sebagainya. Karena tidak ada konsekuensi yang langsung terasakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan Presiden Direktur Karim Consulting Adi Warman Karim mengenai istilah control phase yang diyakini apabila diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga tidak hanya menyebabkan target kita tercapai tetapi juga akan tercipta keakraban dan keutuhan keluarga kita alias keluarga kita tambah hangat karena seluruh anggota keluarga diajak ikut bersama-sama mengelola keuangan dan bagaimana uang yang ada dalam keluarga itu bisa digunakan untuk mencapai target-target yang kita rancang bersama keluarga. Dan saudara, jika Anda punya pertanyaan atau tanggapan untuk Adi Warman Karim, silahkan email ke indonesia@rsi.com.sk. Sekian Arta Kelola, persembahan Radio Singapura Internasional, siaran Indonesia. Naskah dan podcast acara ini dapat Anda akses melalui situs kami www.rsi.sg/indonesia. Untuk sekarang, saya Budi Setiawan. Sampai jumpa di lain kesempatan.